Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala sesuatunya atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki hari ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 di acara penyejuk hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan Allah apabila menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah mengingatkan kita, yaitu satu, tentang kebangkitan umat Islam, atau bisa dijadi sekaligus keruntuhan umat Islam. Karena di dalam ayat ini menceritakan, yaitu tentang at-taghyir, perubahan. Perubahan itu bisa kepada yang lebih buruk, dan perubahan itu bisa kepada yang lebih baik. Maka kepada yang lebih buruk akan mengalami kehancuran, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam kitab sucinya, fala maradda lahum wa idza aradallahu biqaumin su', apabila Allah menginginkan suatu keburukan pada suatu kaum, Allah turunkan azab, maka azab itu tidak pernah ada seorang pun yang dapat mengetahuinya, apalagi menolaknya. Fala maradda lahu. Begitulah Allah katakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Maka bagi siapa yang ingin berubah kepada yang lebih baik, maka di sini Allah memang benar-benar bukakan pintu perubahan tersebut. Tapi dengan kata kunci, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sesuai dengan kemauan kita. Kalau kemauan kita perubahan itu hanya 5%, ya mudah-mudahan 5% itu dapat. Kalau mengingin 10% insyaallah dapat. Tapi yakinlah, jangan seperti itu perubahan yang kita inginkan. Perubahan itu harus drastis, 100%. Ibaratkan perubahan perputaran kiblat dari Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram, 380 derajat. Memang betul-betul perubahan itu terjadi pada saat yang diinginkan Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sudah lebih kurang 16 bulan lamanya. Maka kita kalau ingin perubahan, jangan kita menginginkan perubahan itu layaknya seperti mencetak kue. Tentunya ada proses demi proses. Karena manusia tidak akan sanggup menerima perubahan itu kalau tidak ada kesiapan, ada yang ia siapkan pada dirinya. Para nabi-nabi juga diutus, mereka selalu dicoba supaya mereka mendapatkan persiapan yang matang. Layaknya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang baru kita lalui ini. Itu Nabi Yusuf alaihissalam begitu banyak cobaan-cobaan, tapi Allah menginginkan dengan cobaan itu supaya lebih matang, sehingga ke depan menghadapi segala permasalahan itu dapat ia selesaikan dan tidak meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita di studio, Ustaz Zainal Arifin, yang akan lebih meluaskan lagi wawasan ini. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 11 ini mengatakan bahwa perbuatan kita dipantau oleh malaikat. Sebelumnya perbuatan kita, perkataan kita, siang malam, sembunyi terang-terangan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Memang tidak ada luput dari pantauan Allah, ditambah lagi oleh pantauan malaikat. Jadi sungguh sangat akurat, sangat tepat. Bahkan malaikat yang memantau itu bukan dari satu sisi saja. Kadang-kadang CCTV itu cuma satu sudut aja dia bisa beli. Karena apa? Karena biaya besar. Di sini disebutkan mim baini yadaihi wa min khalfi, dari muka, dari belakang, yahfazunahu min amrillah. Jadi pemantauan itu meliputi, wala yuhituna bi syai' min ilmihi illa bima syaa. Ilmu Allah itu meliput dari atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, samping, sudut, semua diketahui oleh Allah. Dan malaikat juga memantau dari muka dan dari belakang. Artinya apa? Pengetahuan Allah, pantauan malaikat, membuat kita untuk melakukan I do my best, melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena Allah mengatakan di sini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena tidak akan ada perubahan kalau kita tidak memulainya. Tidak akan ada perubahan sebelum ada action. Lakukan perubahan menuju kebaikan. Karena apa? Karena kita dipantau oleh Allah. Lebih dari itu, kita pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Tetaplah ikuti guidance, petunjuk, arahan dari Allah. Karena mungkin ini sedikit cobaan yang diberikan oleh Allah. Aradallahu, Allah ingin menguji kita. Karena hidup ini adalah cobaan. Planning yang kita sebut, yang telah kita canangkan, terkadang lari dari kenyataan. Karena memang Allah menginginkan su', dan itu cuma sedikit. Maka disebutkan su'an, sedikit gangguan, sedikit gangguan teknis, sedikit musibah, sedikit kegagalan. Tujuannya apa? Wa ma lahum min dunihi min wal. Agar kita tetap erat, mengait ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perubahan tanpa bimbingan Allah adalah berantakan. Wa ma lahum min dunihi min wal. Karena tidak ada pelindung selain Allah, membuat seorang muslim sangat sangat optimis meraih kesuksesan. Karena apa? Karena dia dibimbing oleh Allah, Allah yang maha melihat, dibimbing oleh Allah, Allah yang maha mengetahui, dibimbing oleh Allah, karena Allah yang maha kuasa, dibimbing oleh Allah, karena Allah maha berkehendak, dibimbing oleh Allah, karena Allah maha pemberi rezeki, dibimbing oleh Allah, karena Allah yang maha bijaksana, dibimbing oleh Allah, karena Allah maha segalanya. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan sebagai seorang mukmin muslim, di awal-awal bulan Syawal ini start menuju kebaikan. Karena apa? Karena Ramadan adalah ampunan dosa, dan kita melakukan amal yang baik menuju suatu hal yang lebih baik. Lakukan perubahan sekecil mungkin, karena hal-hal yang kecil terkadang berdampak sungguh sangat besar dan luar biasa. Iya, pelajaran yang sangat menarik sekali. Permulaan dari ayat 11 ini, Allah mengatakan, Allah berfirman, lahu mu'akibatun min baini yadaihi. Mu'akibat artinya malaikah. Malaikah itu terus bergantian. Mu'akab, mu'akibat, bergantian. Baik malam, siang, pagi, terus bergantian. Dan malaikat itu tidak satu saja, banyak untuk menjaga satu orang saja. Bayangkan, dari satu orang itu kalau dibahasakan dalam Al-Quran, min baini yadaihi, dari tangan kita, dari belakang kita, ini dua, belum lagi raqib dan atid, empat. Itu banyak sekali malaikat yang untuk menjaga kita untuk suatu perubahan. Maka kalau sudah Allah bisa, kalau Allah kita lihat di sini dapat menjaga kita baik dari belakang, dari depan, dan dari sudut, empat sudut saja, maka mudah sekalilah bagi Allah, bagi kaumnya yang tidak mengindahkan perintah Allah. Karena Allah sudah mengatakan wa idza aradallahu biqaumin su, kalau seandainya Allah, apabila Allah menginginkan suatu kaum itu adalah keburukan, taruhlah itu sakit, maka dia akan disakitkan semuanya. Kalau Allah menginginkan dengan suatu kaum itu buta matanya, maka akan buta semua matanya. Kalau Allah seandainya Allah itu menginginkan keburukannya itu gempa, maka akan gempa semuanya. Pala maraddalahu, maka tidak ada satupun yang dapat menolak. Karena perlindungan itu hanya letaknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mana yang kita pilih perlindungan itu? Tentunya perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali perlindungan yang sudah Allah berikan, seperti Nabi Nuh alaihissalam dengan sampannya yang begitu kecil, dengan air bandeng yang begitu sampai puncaknya ke atas gunung yang paling tinggi, tapi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala mereka dapat selamat. Sebagaimana Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, tapi begitulah, begitu waktu syiddah, waktu yang sangat sulit untuk berpikir, disitulah Nabi Musa meminta kepada Allah, maka datanglah pertolongan dengan membelah laut. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dalam perperang, begitu terdesak ingin dibunuh pada waktu itu di Madinah ataupun dalam perang Uhud, gitu ya. Maka Rasulullah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu dapat berlangsung dan selamat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka intinya marilah kita adakan perubahan sambil memohon kepada Allah. Dengan perubahan itu Allah mendatangkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.